bersama Atqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Inilah sajian kami, kisah-kisah nyata dari kisah-kisah pilihan untuk anak Islam, bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selamat mendengarkan.